Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka menggali, mempelajari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keuntungan dan kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mereka senantiasa mau mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka ketahui dari Al-Quran ataupun dari alaihi wa alihi wasallam. Kita telah menyebutkan pada pembahasan kita sebelumnya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa maksiat ini akan menyebabkan rasa ketakutan yang ada pada hatinya. Hal ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an. Dia mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya anil birri wal ismi. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan juga tentang dosa. Maka Nabi menjawab, albir husnul khuluq. Maka kebaikan itu adalah akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Sementara wal ism maha ka fi nafsik wa karihta ayyatoli alaihin nas. Ya, Anda benci, ya tidak, apa namanya, tidak menyenangkan di dalam jiwamu, dan Anda tidak suka jika dapat diketahui oleh manusia. Ini dosa. Naam, jadi tidak menenteramkan jiwa. Ada sesuatu yang terganjal di dalam hatinya di saat dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Berarti sebaliknya dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kebaikan-kebaikan maka akan ada ketenteraman, ada ketenangan jiwa di dalam hatinya, karena dia merasa selalu diawasi, diperhatikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali membaca lanjutan dari pembahasan ad-da'u wad-dawa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Faslun, maradul qalb bisababil ma'siyah. Sakitnya hati atau penyakit yang ada dalam hati disebabkan karena maksiat. Nah, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, bahwa hati ternyata juga bisa sehat dan juga bisa sakit. Naam, dia bisa sakit, bahkan waliyad bila yang kita baca sebelumnya, hati itu bisa mati walaupun jasmani yang memiliki masih hidup, tetapi hatinya mati. Naam, tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Maka kata beliau, min ukubatiha annaha tusarriful qalba an sihhati wa istiqamatihi ila mardihi wa inhirafihi. Akibat dari maksiat-maksiat tadi, bahwa akan memalingkan hati dari sehatnya hati dan istiqomahnya hati. Nah, hal ini kita bisa menyadari pada diri kita masing-masing. Ketika susah untuk istiqomah, ya, maka kita teliti, kita renungi, atau kita perhatikan apa yang sebelum-sebelumnya kita perbuat, ya, kita ingat-ingat kira-kira apa yang saya lakukan kok sampai susah untuk istiqomah, susah untuk taat, susah untuk ibadah. Diingat-ingat. Naam. Yang akan menjadikan hati itu sakit dan menyimpang. Fala yazalu maridun ma'lulan la yantafi'u bil aghlati biha hayatuhu wa salahuhu. Maka senantiasa hati itu akan sakit, menderita, tidak akan bermanfaat nutrisi-nutrisi atau pemberian-pemberian atau masukan-masukan untuk kehidupannya dan kebaikan hatinya, kalau hati itu sudah sakit. Naam, hati itu sudah menderita. Naam, maka kebaikan diarahkan kepadanya, nasihat-nasihat bimbingan yang diarahkan kepadanya, la yantafi', tidak akan berikan manfaat. Bahkan waliyadzubillah, ketika peringatan itu dianggap sebagai celaan. Ini sudah berbalik hati yang demikian. Ya, seharusnya dia terima dengan senang hati. Jazakallahu khair, Anda mengingatkan kami. Kalau saja tidak mengingatkan, maka kami akan terus-menerus dalam suatu kesalahan atau sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita masing-masing bisa menyadari, melihat kondisi hati kita masing-masing. Apakah hati kita sudah sehat atau berpenyakit, atau bahkan hampir-hampir padam darinya cahaya-cahaya keimanan. Fa inna ta'thirud dhunub fil qulubi ka ta'thiril amrad fil abdan. Karena sesungguhnya dampak atau pengaruh dari dosa-dosa di dalam hati itu sama halnya pengaruh atau dampak penyakit-penyakit yang ada pada jasmani. Kalau tidak segera diobati, ditanggulangi, dicarikan solusi, maka dikhawatirkan penyakitnya semakin bertambah. Nah, kalau penyakit sudah bertambah, untuk diobati itu sangat susah, memerlukan biaya yang besar, yang banyak, bahkan mungkin dari satu daerah tidak bisa dia mendapatkan pengobatannya, dia akan lari ke daerah yang lain, bahkan mungkin satu negara ke negara yang lain, karena penyakitnya sudah sangat-sangat parah. Balidzunub amradul qulub wada'uha. Bahkan dosa-dosa maksiat tadi ini akan menjadikan sakitnya hati dan semakin akan ada racun di situ. Wala dawa alaha illa tarkuha, sehingga tidak ada obat untuk menjadikan kesembuhan hati melainkan kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita harus meninggalkan maksiat-maksiat. Ya, kita harus meninggalkan dosa-dosa. Ini akan menjadikan hati sembuh sedikit demi sedikit. Dan terus kemudian diperbanyak amalan-amalan ketaatan, sehingga kemudian dia akan senang dengan kebaikan-kebaikan, naam, dan benci dengan keburukan-keburukan. Wa qad ajma'a as-sa'irun ila Allahi annal quluba la tu'ti manaha hatta tasila ila maulaha. Dan sungguh telah bersepakat as-sa'irun, orang-orang yang berjalan ila Allah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hati tidak akan bisa memperoleh atau mendapatkan keinginannya sampai dia akan sampai kepada maulaha, maulanya atau tuannya. Wala tasilu atau wala tasila ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan. Dan hati itu tidak akan sampai kepada tuannya sampai betul-betul hati itu sahihatan salimatan, sampai dia sehat selamat. Naam, ya, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hati itu hati yang sehat, hati yang selamat. Naam. Allah menyebutkan la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat mal, harta benda. Demikian pula anak-anak keturunan. Sampai dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa selamat. Ya, selamat dari kesyirikan, selamat dari al-bid'ah wal khurafat. Naam. Selamat dari al-ma'asi wal dhunub. Wala takunu sahihatan salimatan hatta yang qaliba da'uha fayasiru nafsu dawaiha. Dan hati tadi tidak akan menjadi sehat selamat sampai akan berubah penyakit tadi menjadi enam, sampai berbalik penyakit atau racun tadi menjadi obatnya atau penawarnya. Wala yasihu laha dhalik illa bi mukhalafati hawaha. Dan hati tadi tidak akan sehat, tidak akan baik, ya, sampai hati tadi menyelisihi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Selama dia masih memperturutkan hawa nafsunya, naam, maka hati tadi tetap berada di atas penyakitnya. Ya, sampai dia menyelisihi keinginan-keinginannya. Fahawaha maradoha. Maka hawa nafsu tadi itulah penyakit hati. Naam, selalu digiring untuk berbuat maksiat. selalu diimingi untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Ini hawa nafsu. Ini penyakit yang menimpa hati. Ghulu, ya, berlebihan ataupun yang lainnya yang dilarang dalam syariat kita. Wa shifauha mukhalafatuh. Mukhalafatuh, na'am. Dan penyembuhannya ia harus menyelisih keinginan-keinginan hawa nafsu tadi agar hatinya sehat, agar hatinya sembuh. Namun sangat sedikit orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyadari kalau hatinya lagi ada berpenyakit atau sakit di dalamnya. Ya, sedikit dari orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya itu ternyata lagi sakit. Adapun mayoritas kebanyakan mereka tidak menyadari kalau hati mereka itu lagi sakit. Memang jasmaninya sehat selalu, tetapi hati ini, ya, kadang sakit tidak disadari. Enggan berbuat baik, enggan menjalankan ibadah, enggan untuk bertakwa dan seterusnya. Amal marad qatal aw kada. Kalau penyakit tadi semakin kronis, semakin bertambah parah, nah maka bisa-bisa akan membunuhnya atau hampir-hampir hati itu mati. Kalau penyakitnya semakin banyak, penyakitnya semakin parah, ya, akan membunuh hati itu atau hampir-hampir membunuhnya. Wa kama anna man naha nafsahu anil hawa kanatil jannatu ma'wahu. Sebagaimana orang yang menahan jiwanya dari hawa nafsunya, maka tempat kesudahannya atau tempat kembalinya al jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, na'am, maka dia akan mencegah diri dari hawa nafsunya. Maka tempat kesudahan mereka, tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syaratnya tadi, ya, ketika mereka akan meraih mendapatkan al-jannah, nah, maka hidup di dunia ini dia harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini tempat penjaranya orang-orang beriman, sehingga tidak leluasa. Dia selalu terikat dengan syariat, terikat dengan hukum-hukum Islam. Dan surganya orang-orang kafir. Ya, dia berbuat sesuka hatinya. Bahkan waliyadzubillah, ketika berbuat dosa, kemudian ada yang bisa menghapus dosanya dengan membayar sekian-sekian, sehingga dosanya terampuni, terhapuskan. Nah, sementara yang menghapuskan dosa juga itu sebenarnya berdosa juga, sama-sama manusia. Allahul musta'an. Ya, yang bisa menghapuskan dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta ampun hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadzalika yakunu qalbuhu fi hadhihi dar fi jannatin ajilah. Demikian pula hati yang ada di alam dunia ini, hati pelaku-pelaku maksiat, hati pelaku-pelaku dosa, mereka hanya bisa mencapai atau mendapatkan kenikmatan yang singkat. Ya, mereka hanya bisa menikmati sebagian saja. Sementara surga yang terus-menerus akan dirasakan penghuninya adalah surga yang ada di akhirat. La yushbihu na'ima ahliha na'imal battah. Maka kenikmatan yang ada di alam surga itu sama sekali tidak akan bisa menyerupai kenikmatan yang ada di alam dunia, walaupun sama-sama mereka mendapatkan nikmat, nikmat yang sangat singkat, nikmat yang sebentar. Nah, tidak akan sama dengan nikmat yang ada dalam surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Balittafawut alladhi bainan ni'amin katafawut alladhi baina na'imi dunya wal akhirah. Bahkan tingkatan dua nikmat, ya, nikmat untuk ahlul jannah fil jannah dan nikmat ahlul dunia yang ada di dunia ini sangat jauh perbedaannya. Ya, kenikmatan dunia demikian pula kenikmatan akhirah. Wa hadha amrun la yusaddaqu bihi illa man bashara qalbu hadha wa hadha. Maka ini suatu perkara yang tidak dibenarkan dengannya, ya, kecuali merasakan atau hati yang merasakan ini dan itu. Wala tahsab annaka Allah Ta'ala, tidakkah anda memikirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang baik, lafi na'im, mereka akan berada dalam kenikmatan, mereka akan berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara al-fujjar, ya, pelaku-pelaku keburukan, pelaku-pelaku dosa, lafi jahim, mereka akan berada dalam al-jahim. Nah, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan ayat yang ke-14. Nah, maka di sini, ya, musannif membukakan untuk kita agar bisa berpikir, mana jalan-jalan kenikmatan yang hakiki dan mana jalan-jalan kenikmatan yang hanya sebentar. Nikmatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sebentar, sejenak, dibanding kenikmatan yang akan dirasakan orang beriman di akhirat kelak karena ketaatan mereka di alam dunia. Maksurun ala na'imil akhirati wa jahimiha faqat. Maka janganlah dibatasi atas kenikmatan akhirah atau jahannam saja. Ya, bal fi daurihim asalashum kadzalik. Bahkan dalam tempat mereka atau kesudahan mereka yang tiga juga demikian. A'ni darul dunia wa darul barzah wa darul qarar wa darul qarar. Ini fase yang akan dijalani manusia. Naam. daru dunia, ya, yang sekarang ini kita alami. Kita berada di alam dunia. Setelah daru dunia, kita akan kemudian melanjutkan darul barzakh, yaitu berada di alam kubur. Masing-masing kita akan menuju ke sana. Naam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga keberadaan kita di alam dunia ini untuk mempersiapkan diri menuju darul barzakh, menuju alam kubur. Sehingga kemudian tidak ada alasan kemudian apa ini kita beranggapan masih muda, masih kecil. Ya, betapa banyak orang yang belum dewasa sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, masing-masing kita akan menempuh dar-dar ini, rumah-rumah ini atau tempat-tempat ini. Kemudian yang ketiga, darul qarar. Ini darul akhirah. Ya, tempat manusia akan berada. Imma fil jannah wa imma fil nar. Fahaulai fi na'imin wa haulai fi jahim. Maka mereka-mereka tadi ada yang penuh dengan kenikmatan, namun ada juga yang mereka berada dalam neraka jahim. Di alam barzah, orang-orang yang beriman, amalan mereka akan menjadi seorang yang gagah, nah, harum baunya. Dan ketika si mayit bertanya kepadanya, siapa anda? Saya adalah amalan-amalanmu di alam dunia. Inilah yang akan menemaninya di alam barzah. Dan dibuka untuk melihat pintu al-jannah. Naam, sehingga ya, bau al-jannah itu akan sampai ke alam kuburnya. Naam. Adapun penghuni al-jahim, amalan-amalan maksiatnya, amalan-amalan keburukannya akan menjadi seseorang yang menakutkan dan sangat-sangat bau. Dia akan bertanya, siapa anda ini? Saya ini amalan-amalanmu di alam dunia. Ya, dari maksiat-maksiat, keburukan-keburukan. Ya, akan menjadi seseorang yang menakutkan dan bau busuk. Dan dibukakan padanya pintu an-nar, dan hawa an-nar akan sampai kepadanya. Nah, ini adalah berita-berita ghaibiyah yang kita harus imani. Dengan ini akan meningkatkan keimanan kita, akan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangatnya kita untuk terus menambah amal kebaikan. Ya, alam barzakh. Fahalin na'im illa na'imul qalb. Apakah ada suatu kenikmatan selain daripada kenikmatan hati? Wa halil adzab illa adzabul qalb? Apakah di sana ada siksaan selain daripada siksaan hati? Wa ayy adzab ashad min al khauf wal ham wal huzn wa dhiq sadr wa iradi anillahi wad daril akhirah? Adakah siksaan yang sangat dahsyat atau lebih dahsyat dari rasa takut, gelisah, sedih, sempitnya dada, dan berpalingnya dia dari Allah dan darul akhirah. Wa ta'alluquhi bi ghairillah, dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anqita'uhi anillah, dan dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat celaka orang-orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam nikmat yang diperlukan dalam hidupnya, tetapi kemudian membalasnya dengan kedurhakaan, kemaksiatan. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan-kenikmatan, tapi tunggu. Ya, dengan banyaknya nikmat-nikmat tadi, semakin bertumpuknya dosa dia. Karena tidak bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulli wadin minhu syu'bah, maka setiap perkara itu ada cabangnya. Wa kullu syai'in ta'alluqu bihi wa habbuhu min dunillah, dan segala sesuatu ketergantungan dengannya dan dicintainya dari selain Allah. Fa innahu yasumuhu su'al adab, maka sungguhnya pelakunya akan mendapatkan su'ul adab, sejelek-jelek siksaan, seburuk-buruk siksaan. Fakulu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi salasa marrat fi hadhihi dar. Maka setiap orang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dia akan disiksa dengannya salah sama rat fi hadidar, 3 kali dalam tempat kehidupannya. Ya, Allahul musta'an. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan, dari hati yang sakit, hati yang mati. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang sehat, hati yang selamat, yang gampang untuk melakukan kebaikan, yang mudah untuk menambah ketaatan. Ya, kita berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari hati-hati yang lalai, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yu'adzabu bihi qabla husuli hatta yahsul, maka dia akan diazab sebelum sampainya dia sampai benar-benar sampai. Naam, dari 3 tempat, fi dunya wal barzakh darul qarar. Nah, masing-masing perjalanan dia akan mendapatinya. Fa idza hasala udhiba bihi hala husulihi, maka apabila dia sampai atau mendapatkan, maka dia akan disiksa, dia akan diazab dengan apa yang dia peroleh, dengan rasa ketakutan. Nah, yang diperolehnya akan hilang darinya, dan dia merasa cemas dirampas darinya. Wa anwa ibn al-adab fi hadil mu'aradat, dan demikian pula bermacam-macam siksaan dari perilaku-perilakunya, dari penentangan-penentangannya. Fa idza salabuhu ashtadda alaihi adabuh, maka apabila diambil atau dirampas darinya, maka ini akan menjadikan semakin berat siksaan. Fa hadhi salasu anwa'i min adabi fi hadhi dar, maka inilah tiga jenis dari azab yang ada di dunia ini atau di tiga tempat ini. Naam, apa yang seseorang mendapatkan yang dia berharap bisa dengan itu untuk membantu dirinya, ternyata luput darinya. Naam, dia menyangka bahwa ada bekal yang akan dibawa untuk kehidupannya, ternyata penuh dengan maksiat-maksiat, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Maka dia akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Wa amma fil barzakh, adapun nanti ketika di barzakh, fa adzabun yuqarinuhu alamul firaq alladhi la yarju uduhu, maka siksaan yang akan mengiringinya serta penderitaan, ya, perpisahan yang tidak diharapkan untuk kembalinya. Wa alamun fawatu ma fatahu minan ni'amil adzim bistighalihi bididdih, penderitaan, ya, karena luput darinya kenikmatan yang besar dengan menyibukkan lawannya. Waktunya hilang begitu saja. Seharusnya dengan banyaknya waktu tadi dia bisa untuk meraih kenikmatan yang besar dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Ini malah tertukarkan. Dia justru mengamalkan sebaliknya. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, justru melakukan sebaliknya, penentangan-penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamul hijabi anillah, dan penderitaan terhalang dia dari Allah Subhanahu wa taala. Walamul hasra allati taqta'ul akbad, demikian pula penderitaan, penyesalan yang akan mengiris hati. Mereka akan menyesal ketika di akhirat kelak. Ya Allah, kembalikan kami dalam dunia untuk bisa beramal, untuk bisa berinfak, untuk bisa bersedekah. Ya, di akhirat baru menyesal. Namun mereka sudah terhijabi untuk bisa kembali ke alam dunia. Falhammu wal ghammu wal hasrah wal husn ta'amalu fi nufusihim, maka gundah gulana, gelisah, penyesalan dan kesedihan itu telah menyerang jiwa-jiwa mereka, ya, telah berbuat pada jiwa-jiwa mereka. Nadhiru ma ta'malul hawam wad daidan fi abdanihim, semisal serangga dan cacing-cacing menyerang tubuh-tubuh mereka, ya, di alam barzah. Wadaidan fi abdanihim, ya, serangga-serangga dan cacing-cacing tadi memakan tubuh-tubuh mereka. Bal amaluha fi nufus daimun mustamir, bahkan serangan-serangan tadi akan terus berlanjut pada jiwa-jiwa mereka. Hatta yaraddahallahu ila ajsadiha, sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jiwanya pada jasadnya. Fa hina idzin yantaqilul adzab ila naw'in adha wa amar, maka di saat itu akan berpindah siksaan dari satu jenis kepada jenis yang lebih pahit dan lebih menyakitkan. Jadi di akhirat tidak ada sekejap mata pun untuk bersenang-senang kalau mereka orang yang paling celaka, ya, siksaan demi siksaan terus ada, tidak ada akhirnya. Fa aina hadza min na'imin man yarqusu qalbuhu turban wa farhan wa ansan bi rabbih, maka mana nikmat perbandingan, ya, nikmat maksiat, ya, dibandingkan dengan kenikmatan yang menjadikan hati mereka ceria, gembira, bahagia dengan Rabb-nya. Washtiyaqan ilaih, dan mereka rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini lebih tenteram, lebih ceria, lebih bahagia ketimbang kenikmatan maksiat yang mereka rasakan hanya sebentar. Wartiyahan bihubbih, dan mereka senang dengan Rabb-nya, dengan mencintainya. Watuma'nina bidzikrih, dan mereka merasa tenteram ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan mententeramkan jiwa. Ya, tidak bisa dibandingkan. Ya, kenikmatan maksiat itu hanya sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan akhirah, keceriaan akhirah, naam, kesenangan akhirah. Hatta yakula ba'duhum fi hali naz'ih, sampai sebagian mereka berkata di saat kematiannya, watrubah, duhai alangkah bahagianya orang yang mati di atas keimanan, di atas ketakwaan. Naam, ini ungkapan-ungkapan orang yang husnul khotimah, orang yang meninggal husnul khotimah. Mereka akan bahagia, mereka akan senang, mereka akan ceria, ya, dibandingkan orang yang mati, ya, di saat su'ul khotimah, mati yang buruk. Naam, roh-roh mereka akan dipermainkan oleh malaikat pencabut nyawa. Adapun orang yang beriman, mereka akan bahagia, akan tenang. Naam, bahkan akan diperebutkan para malaikat ketika malaikat itu memegang jiwa orang yang bertakwa, melewati malaikat ya dengan bau yang harum. Sementara orang yang ahlul maksiat tadi melewati malaikat yang penuh dengan bau busuk. Allahul musta'an. Bakhiwat fil ajzanil wa iyyakum, ini yang kita baca dan pelajari ya, peringatan terutama kepada kami yang membacakan dan juga kepada saudara kami ya, agar terus merenungi kehidupan kita, untuk apa kita hidup di dunia ini. Tentunya masing-masing kita mengetahui bahwa untuk mempersiapkan bekal sebanyak mungkin ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Ini yang bisa kita baca dan pelajari. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.